Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang bab badal. Sudah kita ambil beberapa macam dari badal. Kemudian berikutnya yang keempat ya. Yang pertama dari badal apa? Badal. Badal yang pertama sudah kita ambil, badal syai' min syai'. Yang kedua, badal ba'd min al-kull. Yang ketiga, badal ishtimal. Yang terakhir ini ya, yang keempat, ar-rabi' al-badal mubayyin. Wa huwa salasatu aqsam. Mubayyin, simpan dari bayana, yubayyin, mubayyin, yang berbeda. Al-badal al-mubayyin wa huwa salasatu aqsamin. Badal mubayyin ada tiga macam. Yang pertama badalul ghalat. Ya, yang pertama badalul ghalat. Yang dimaksud dengan badalul ghalat adalah al-badal alladzi lam yuqsad matbu'uhu bal sabaqa ilaihi lisan. Badal ghalat adalah badal yang lam yuqsad matbu'uhu, tidaklah dituju matbu'nya. Bahkan matbu'nya disebutkan karena sabqul lisan, keceplosan. Seperti ra'aitu Zaidan al-Faras. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kamu ingin mengucapkan al-Farasa cuma keceplosan dulu Zaidan. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kamu ucapkan matbu'nya itu Zaid dalam kondisi keceplosan. Setelah itu antum sebutkan badalnya al-Farasa. Nah, itu badal apa? Al-Ghalab. Yaitu badal yang matbu'nya tidak dimaukan. Dia disebutkan, matbu'nya disebutkan karena keceplosan. Kemudian macam yang kedua dari al-badal al-mubayyin adalah badalun nisyan. Badalun nisyan. Kalau badalun nisyan adalah ma yuqsad dzikru matbu'ihi thumma tabayyana fasadu qasdih. Badalun nisyan adalah badal yang yuqsad zikru matbu'ih. Jadi matbu'nya, faham ya matbu'. Tapi kalau matbu' itu mubdal minhunya. Atau tadi badalnya. Badal nisyan adalah badal yang matbu'nya sengaja disebutkan. Thumma tabayyana fasadu qasdih. Setelah itu ternyata salah. Ya maksud dia menyebutkan yang pertama itu. Badal nisyan adalah badal yang diniatkan, dikehendaki penyebutan matbu'nya, setelah itu jelas, ternyata keliru apa yang dia sebutkan dari matbu'nya itu. Nanti akan datang contoh-contohnya ya. Kemudian yang ketiga, badalul idrab. Yang ketiga dari macam badal adalah badal al-idrab. Kadang dinamai dengan badal al-bada'. Badalul badak dari badayabdu, tampak. Tanya belum tampak, kemudian tampak setelahnya. Badal idrab adalah an yakuna kullu min al-awwal wa tsani maqsudan fil ibtida, thumma tuqsad khususu tsani fid dawam. Badal idrab adalah bahwasanya masing-masing dari matbu' dan tabi'nya, masing-masing dari mubdal minhu dan badalnya maqsudan fil ibtida, dituju, diniatkan pada awalnya. Setelah itu tuqsad khususu tsani fid dawam, dimaukan kelanggengan yang kedua. Ya, kalau dalam kitab Tuhfah apa contohnya? Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat enggak dalam kitab Tuhfah? Jurmiyah. Badal badak. Ada yang ingat? Ada kan contoh-contohnya di situ? Ya, terkadang dia badal idrab disebut dengan badal al-bada. Karena si mutakallim memberitakan tentang sesuatu, kemudian tampak setelah itu untuk dia memberitakan sesuatu yang lain. Ya, tanpa membatalkan yang pertama. Ya, seperti dalam hadis, innar rajula la yusalli sholata ma kutiba lahu nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tusu'uha, usyruha. Ya. Sesungguhnya seseorang dia sholat kemudian tidaklah ditulis dicatat untuknya dari pahala kecuali niswa, setengahnya, tsulutsuha, sepertiganya, rubu'uha, seperempatnya, khumusuha, seperlimanya, sudusuha. Ya, setelahnya ini badal apa? Idrob semua, badal pada semua. Sudusuha, subu'uha, sepertujuhnya, thumunuha, seperdelapannya, tusu'uha, sepersembilannya, usyuruha, sepersepuluhnya. Jadi thuluts dan yang setelahnya itu badal idrob dari nisaf. Inna rajula la yusalli salata ma kutiba lahu niswa thuluthuha. Jadi madhu'nya niswa, setelahnya badal idrob semua. Thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha ila usyuruha. Kemudian sebutkan di sini contohnya, nahu raaitu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaidan al-Farasa. Ini badal apa? Badal apa ini? Raaitu Zaidan al-Farasa. Yang pertama badal ghalab. Ya, badal apa? Ghalab. Li'annaka aradta an taqula raaita al-Faras. Faghalabta. Fakulta Zaidan. Fahada badalul ghalab. Karena kau ingin mengucapkan ra'aitul faras, saya melihat kuda. Fahalabta, kemudian kau keliru. Ya, keceplosan mengucapkan Zaidan. Sehingga antum setelah itu iringi dengan yang benar, yaitu al-farasa. Ra'aitu al-farasa, itu ini bukan cuma keceplosan antum mengucapkan Zaidan. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini badal apa? Ghalab. I'rabnya bagaimana? Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun madhi mabni 'ala as-sukun li tisalihi bi dhamir wa fi'l mutaharrik at-ta' dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamma fi mahalli rafin fa'il. Kemudian Zaidan maf'ulun bi mansub 'alamatun nasbi al-fathah dhahir 'ala akhiri al-farasa. Padahal apa? Padahal ghalab. Ya. Badal mansub, mansub mithluhu alamatu nasfi al-fathah dhahiru ala akhirihi. Wa in qulta ra'aitu Zaidan thumma lamma natuqta tadhakkarta annaka innama ra'aita farasan fa'abdaltahu minhu fahadha badal nisyan. Kemudian apabila engkau mengatakan ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaidan, thumma lamma natuqta, kemudian tatkala engkau telah mengucapkan ini ra'aitu Zaidan, tadhakkarta, saya itu kamu ingat, annaka innama ra'aita farasan, bahwasanya kau itu melihat faros, ya bukan Zaid. Jadi dia kira Zaid ini sepertinya ra'aitu Zaidan. Ternyata semakin dekat, oh bukan. Ya beda kalau yang tadi sih keceplosan ya. Memang dari awalnya sudah menginginkan faros cuma keceplosan. Kalau ini awalnya disangka Zaid gitu. Ra'aitu Zaidan, ternyata semakin dekat, oh bukan. Thumma lamma natqta, kemudian tatkala engkau sudah mengucapkannya, engkau ingat bahwasanya yang kau lihat itu bukan apa? Zaid tapi faras. Maka engkau katakan ra'aitu Zaidan al-farasa ataupun farasan al-farasa. Fa'abdaltahu minhu fahadha badalun nisyan. Maka engkau ganti Zaid dengan al-faras, ini adalah badal nisyan. I'rabnya sama ya dengan sebelumnya. Hanya saja dikatakan di situ badal nisyan. Wa idza aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tukhbir bi annaka ra'aita al-faras fa hadha badalul idrab. Masih contoh yang sama juga di sini, tapi niatnya beda, yaitu wa in aradta al-ikhbar awalan, apabila engkau menghendaki bahwasanya pertama kali engkau ingin memberitakan bahwasanya engkau melihat Zaid. Awalnya engkau ingin memberitakan bahwasanya engkau melihat Zaid, thumma badalaka, kemudian tampak padamu setelah itu bahwasanya yang lebih bagus atau lebih tepat antukhbir bi annaka ra'aita al-faras, adalah mengabarkan bahwasanya kau melihat faras. Fahadha badalul idrab. Ya, maka ini adalah badal idrab. Jadi di awal kali kau ingin memberitakan kepada manusia bahwasanya kau melihat Zaid, kemudian setelah itu tampak bahwasanya seharusnya kau memberitakan Zaid. Ya. Ya, tanpa menghapus, disebutkan di sini tanpa menghapus hukum yang pertama. Ya, lebih jelas lagi tadi dicontohkan dengan hadis tadi, inna rajul la yusalli as-salata ma kutiba lahu niswa thuluthuha rubu'uha. Idrab maknanya i'rab, berpaling dari yang sebelumnya. Dan yang pertamanya hukumnya matruk ya, benar. Yang pertamanya hukumnya matruk ditinggalkan. Itu badal idrob. Kemudian wa mithalul fi'li, kemudian contoh badal dari fi'il. Ya, insyaallah nanti dalam bahasan kita khakib mungkin kita akan baca yang lebih rinci. Wa mithalul fi'li, contoh badal dari fi'il adalah wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab. Siapa yang dia berbuat itu semua dari perkara-perkara yang merupakan dosa dosa besar, zina, membunuh manusia tanpa hak, yalqa asama, dia akan menemui asama, dosa-dosa. Yudha'af lahul 'adzab, dilipat gandakan untuknya azab, siksaan. Di sini mana syaitnya? Ya, yudha'af sebagai badal dari apa? Yalqa. Ya Rabbnya man. Ismu syaratin jazim tajzimu fi'lain al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuh. Fi mahal rafin mubtada yaf'al fi'lu syarat wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahal rafin khabar. Ya. Kemudian zalika, wa ma yaf'al zalika ismu syarat fi mahal nasbin maf'ulun bih yaf'al zalika. Yalqa jawabu syarat. Ya, wa ala majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah min akhirih wa huwa al-alif wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa asama maf'ulun bih yudha'af badal kull min yalqa, jadi maksudnya badal kull min al-kull, badal syai' min al-syai', jadi yudha'af badal kull min yalqa, dari yalqa, karena yang namanya mudha'afatu al-'adzab, dilipat gandakannya azab itu adalah sama dengan liqaul asam, mendapati dosa-dosa. Dan yang namanya badal, wal badal yatwal mubdal fi arabih tabi'ahu fi jazmih. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Wa huwa, dan dia yudha'af mughayyir sighah. Lahu jarun wa majrur wal azabu naibul fa'il wa alamatu raf'ihi damu akhirih. Dan contoh fi'il yang merupakan badalul ba'ab minal kul, ya kalau tadi kan badalul kul ya. Ya, badal ba'd min al-kul, contohnya. In tusalli tasjud lillah yarhamka. In tusalli tasjud lillah yarhamka. Di sini maknanya dulu, jika engkau salat, sujudlah kepada Allah. In tusalli, jika kamu salat, sujud kepada Allah, yarhamka, niscaya Allah akan merahmatimu. Di sini tasjud adalah badal dari tusalli, dan itu badal ba'd min al-kul, karena yang namanya sujud adalah bagian dari apa? Salat, ya kan? In tusalli tasjud lillah yarhamka. Jadi faham enggak ini? Ada juga ya badal ba'd min al-kul pada fi'il. Contohnya tadi, in tusalli tasjud lillah yarhamka. Di sini tasjud sebagai badal ba'd min al-kul dari tusalli. Karena yang namanya sujud bagian dari salat. Dan dia badal dari yang majzum. Mithluh. Dijazmkan tusalli oleh in syartiyah jazimah. Contoh badal ishtimal pada fi'il man yasil ilayna yasta'in bina yu'in ataupun yu'an. Man yasil ilayna yasta'in bina yu'an, siapa yang dia datang kepada kami yasta'in bina, meminta pertolongan kepada kami, yu'an, ini saya akan ditolong. Ya, di sini yang namanya yu'an, yasta'in, meminta tolong, itu adalah yang dikandungi oleh kedatangan kepada kami. Man yasil ilaina, siapa yang dia sampai ataupun datang kepada kami, yasta'in bina, meminta tolong kepada kami, yu'an, pasti dia ditolong. Di antara makna kedatangan adalah meminta pertolongan. Contoh badal ghalat pada fi'il adalah in ta'tina tas'alna nu'tika. Ya, in ta'tina tas'alna nu'tika. Ghalat. Tadinya kepengen mengucapkan intas alna nu'tika, jika kamu minta kepada kami, kami akan beri kau. Cuma keliru, intatina, jika kamu datang kepada kami, diganti dengan tas alna. Intatina tas alna. Jadi si pembicara inginnya mengucapkan intas alna nu'tika, jika kamu minta kepada kami, kami pasti akan memberimu. Cuma keliru gitu, keceplosan dengan mengucapkan ta'tina, setelah tidak datangkan padanya. Tas alna nu'tika. Ya. Kemudian wa yajuzu ibdalun nakirah ma'al ma'rifah. Boleh membadali nakirah untuk yang ma'rifah. Jadi enggak dipersyaratkan pada badal untuk di situ sama-sama ma'rifah ataupun sama-sama nakirah. Tidak wajib. Boleh kita membadali nakirah untuk yang ma'rifah ataupun sebaliknya. Contoh membadali nakirah untuk yang ma'rifah adalah yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka manusia bertanya kepadamu tentang asyahril haram, bulan-bulan haram yang empat. Qitalin fi, yaitu tentang qitalin fi, berperang di dalamnya. Qitalin fi, padahal dari apa? Asyahri al-haram, dan asyahri al-haram ma'rifah, qitalin nakirah. Dan ini masuknya kepada badal ijtimal. Kan asyahr al-haram, itu kan isinya hari-hari. Perkara maknawinya, qital fi, peperangan di dalamnya. I'rabnya, di sini, yas'alunaka jelas ya. Fi'ilun wa fa'il wa maf'ul. Di'rab fi'il mudhara ila akhiri. Ani syahr al-haram al-jar wal-majrur. An harful jar al-syahr isim majrur bi'an. Kemudian al-haram. Na'at li syahr. Na'at li al-majrur majum islu. Kemudian qitalin fi. Padal ijtimal minas syahr. Atau sebaliknya. Isim yang ma'rifah dijadikan badal dari yang nakirah. Contohnya. Ila siratin mustaqimin siratillah. Ila siratin mustaqimin siratillah. Di sini siratillah. Ma'rifah dijadikan sebagai badal dari siratin mustaqim. Atau juga nakirah membadali yang nakirah. Seperti innalil muttaqina apa? Mafazan hadaiqa. Hadaiqa badal dari mafazan. Dan masih di sana banyak rinciannya. Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah di kitab yang lain akan dijelaskan di situ yang lebih rinci tentang badal. Sebelum diakhiri, apabila ada yang mau disampaikan silakan. Usyur. 1/10. Al-ashar 10. Fu'ul wasanya. Thuluts, rubu', khumus. Yang ditanyakan apa? Kalau ini dianggap semua. Ada yang dapat, ya kadang ada yang dianggap, ada yang enggak ya. Pada prakteknya kalau yang dianggap seperti dalam hadis tadi, dianggap semua. Tetap dianggap semuanya. Ada yang dapat setengahnya, sepertiganya, seperti semuanya dianggap semua. Kalau ini Zaidun, Qamarun ataupun Badrun, kemudian Syamsun. Itu kan yang di Tufa ya, kalau enggak salah ya. Ini badal apa ini? Hah? Enggak, tadinya dia yang ingat tuh Syams apa Badrun yang paling bercahaya itu. Ingat oh matahari lebih terang lagi. Diniatkan ini, kalau khalid yang diniatkan keceplosan. Zaidin Badrun. Atau apa? Syamsun setelah itu apa ini? Badai ya. Idrob ya. Iya kan? Kalau khalid kan itu keceplosan. Jadi kamu ingat yang paling bagus, yang paling terang itu Badrun. Kemudian setelah itu lihat. Ini ditinggalkan berarti kalau ini setelahnya. Yutrok. Kalau dalam hadis tadi tidak ditinggalkan. Semuanya kepake. Manusia ada yang ditulis pahalanya ketika sholat setengahnya. Ini. Makanya di syarahnya di tempat yang lain beliau mengatakan di sini. Kalau di buku ini beliau mengatakan dalam syarahnya. Ditinggalkan yang setelahnya. Atau yang sebelumnya. Tapi di kitab yang lain ditetapkan juga yang sebelumnya. Ya Allah alam, nanti insya Allah barangkali di kalau kita baca yang lebih rincinya. Ya cukup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.